Mitra bisnis, Bapak Pamelka berencana membatasi izin pembukaan cabang multifinance atau perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik ataupun sewa guna yang dinilai pertumbuhannya sudah terlalu cepat, bahkan lebih tinggi dari asuransi, sehingga harus direm. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia tidak setuju dengan rencana itu. Katanya, kenapa ekspansi kok harus ditakuti? Yang penting, rasio kredit bermasalah atau NPL terkontrol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Afiliani. Bu Afi, apa komentar Anda? Ya, menurut saya itu bagus karena menurut saya memang multifinance ini sekarang sangat progresif dalam aktivitasnya, tetapi kalau kita melihat dalam implementasinya belum mempunyai satu sistem atau basis sistem informasi debitur, sehingga sulit sekali untuk mendeteksi apakah debitur tersebut sudah melebihi batas pinjaman kredit atau tidak, sehingga nanti justru bisa menimbulkan kredit macet yang luar biasa pada perusahaan multifinance. Apalagi perusahaan multifinance di Indonesia sekarang banyak dimiliki oleh perbankan. Sehingga kalau kita lihat, itu imbasnya juga nanti bisa pada sektor perbankan, karena kredit besar itu justru kepada multifinance. Jadi menurut saya sih, bukan sekedar hanya mengerem, tetapi multifinance atau sejenisnya harus mempunyai basis data tentang debitur. Jadi mungkin bisa ikut seperti Bank Indonesia, atau paling tidak link dengan Bank Indonesia, mengenai sistem informasi debitur. Sehingga tidak terjadi penumpukan NPL yang nantinya akan menjadi bom waktu. Namun, apakah hal ini tidak menghalangi usaha ekspansi dari industri multifinance sendiri, Bu? Kalau menurut saya enggak ya, karena kalau diizinkan terus, kita harus mikirin bukan hanya perusahaannya, tapi yang harus kita pikirkan adalah dampak terhadap nasional. Karena dampak terhadap nasional itu jangan sampai kita seperti Amerika dan Eropa ya. Kalau di Amerika itu krisis mortgage mahal, itu juga tanpa basis ya. Sehingga itu yang kalau menurut saya yang bisa terjadi pada justru pada multifinance. Yang kedua, multifinance itu kan sebenarnya tujuan utama pada awal, itu kan sebenarnya untuk membiayai leasing mesin-mesin perusahaan kan. Tetapi sekarang kan multifinance itu sudah lebih banyak mengarah penjualan motor dan mobil gitu. Sehingga ini juga semakin ekspansif, itu juga membahayakan banyak hal sebenarnya dari sisi makro. Tidak hanya tadi kredit macet, tetapi juga yang kedua adalah kalau kita lihat penghematan yang sekarang dicanangkan pemerintah tidak tercapai. Karena memang itu juga secara makro akan memperbanyak motor dan mobil tanpa ada basis bahwa kekuatan membayar mereka tuh terdeteksi. Walaupun NPL-nya kecil, itu kan untuk saat ini. Kita kan belum melihat bahwa ke depan, karena memang multifinance basis daripada datanya belum jelas. Nah, oleh karena itu mungkin menurut saya, kalau basis datanya sudah lebih baik, gitu ya, mungkin harus dipercepat ini, mungkin ekspansi lagi nggak apa-apa, karena memang dideteksi bahwa multifinance itu memang sangat prudent gitu. Nah ini sekarang ini kan di dalam Bapak-Bapak LK itu belum kelihatan apakah multifinance itu prudent atau tidak gitu ya. Nah yang ketiga adalah saya juga melihat bahwa mungkin bukan ekspansinya nggak boleh, izin baru yang nggak gitu ya. Tapi untuk pertumbuhan kreditnya kan nggak ada masalah dong bagi perusahaan multifinance yang ada gitu. Bahkan sekarang banyak multifinance kecil-kecil yang nggak bisa hidup kan itu sebenarnya bisa diakuisisi gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada alasan ya untuk memperbanyak izin-izin lagi. Demikian Afiliani, saya Kiki Wijaya.